Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri mahat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pelajaran al-usul min ainil usul, ada keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan surutul ijma'. Kemarin kita baca bahasanya di antara syarat ijma' yang kedua adalah alla yasbiqahu khilafun mustaqir. Tidak didahului perbedaan di antara ulama yang perbedaan tersebut bersifat stabil, permanen. Apa maksudnya? Maksud untuk kalimat ini adalah artinya kesepakatan tersebut tidak didahului oleh khilafun aslan, oleh perselisihan sama sekali. Sama sekali tidak ada perselisihan. Atau ayis biqahu khilafun, didahului oleh perselisihan, namun antara perselisihan dan kesepakatan itu waktun qasirun, cuma sebentar saja. Apa contohnya? Contohnya adalah ijma' para sahabat radhiyallahu anhum tentang tempat di mana Nabi dimakamkan. Yaitu di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sebelumnya terdapat perselisihan. Nabi ini mau dimakamkan di mana? Namun perselisihan itu tidak lama, tidak sampai waktu yang lama, kemudian terjadi mufakat kalau Nabi dimakamkan di sini, di rumah Ibunda Aisyah. Demikian juga kesepakatan para sahabat berkenaan dengan memandikan Nabi wa alaihi thiyabuhu, tanpa melepas pakaian Nabi. Sebelumnya terjadi perselisihan, tapi tidak lama, kemudian langsung ada kesepakatan. Demikian juga Imamatu Abi Bakrin, status keimaman kekhilafahan Abu Bakar, ada perselisihan di kalangan Ansar. Pada akhirnya mereka sepakat Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Waqital mani izakah, dan perang terhadap orang yang mau bayar zakat. Semula ada khilaf antara Umar dengan Abu Bakar. Umar tidak setuju untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Namun tidak lama itu, setelah itu terjadi ittifaq, kesepakatan, tidak ada perselisihan. Itu semua adalah kesepakatan-kesepakatan yang terjadi ba'da khilafin yasirin fi dzalika, setelah terjadi perselisihan yang sedikit dan tidak lama. Itu contoh, itu yang contoh dari alla yasbiqahu khilafun mustaqir, tidak didahului perselisihan yang permanen. Artinya waktunya tidak lama. Artinya, arti dari kalimat ini, jika didahului ada perselisihan yang bersifat permanen, itulah perselisihan yang antara perselisihan dengan ijma terdapat waktu yang panjang, maka nukilan ijma' dalam hal ini adalah tidak sah. Maka ijma' dalam ini tidak sah, menimbang bahasanya pendapat itu tidaklah batal gara-gara matinya yang berpendapat dengannya. Dan sebenarnya madhab itu tidaklah mati bimauti arbabiha, dengan matinya orang yang menganut madhab dan pendapat tertentu. Kemudian kemarin kita baca fal ijma' la yarfa'u khilaf sabiqa wa innama yamna'u min hudusi khilafin. Maka ijma' itu tidak menghilangkan perselisihan yang mendahulunya, non menghalangi, melarang munculnya perbedaan setelahnya. Dan seandainya ada perbedaan setelah terdapat ijma', maka perbedaan itulah yang disebut dengan pendapat yang sal. Wa yu'adu hadzal khilaf, maka pendapat yang menyelisihi ijma setelah adanya ijma itulah yang disebut dengan pendapat yang ganjil dan nyeleneh. Ya, contohnya adalah tidaklah teranggap khilafnya sejumlah khalifah Bani Umayyah yang mendahulukan khutbah Id sebelum sholat Id. Ya, maka khilaf mereka tidak teranggap. Khilaf mereka tidak teranggap, pendapat mereka dianggap sadz karena pendapat ini didahului ijma para sahabat bahasanya khutbah Id itu dikerjakan setelah sholat Id. Maka itu contoh khilaf sadz karena menyelisih ijma sebelumnya. Dan pendapat ini pendapat yang dipilih oleh penulis yaitu Ibnu Utsaimin dikarenakan dinilai kuatnya alasannya. Dan ada pendapat yang kedua yang mengatakan tidaklah disyaratkan untuk sahnya ijma, tidak disyaratkan harus tidak didahului khilaf yang mustaqir. Ya, perbedaan yang bersifat permanen. Maka menurut pendapat yang kedua ini, maka sah ada ijma di satu masa mengambil salah satu dari pendapat-pendapat yang ada di masa sebelumnya. Jadi tentang apakah yang ijma yang sah itu bolehkah ada ijma' setelah ada khilafun mustaqir? Bolehkah ada ijma', sahkah ijma' yang terjadi setelah adanya perselisihan yang bersifat permanen? Itu tadi, perselisihan yang berlangsung di waktu yang lama. Sampai satu generasi sendiri, itu ada perselisihan. Generasi berikutnya, ya, diambillah salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada di masa sebelumnya. Sahabat berselisih misalnya, kemudian tabi'in ijma bersepakat dengan satu pendapat. Ini tentu ijma setelah terdapat perbedaan pendapat yang bersifat mustaqir, yang bersifat permanen. Maka ijma tabi'in setelah ada khilaf di antara para sahabat, apakah ini disebut ijma, sah sebagai ijma ataukah tidak? Maka pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini tidak sah disebut ijma. Karena yang namanya ijma boleh didahului perselisihan, namun perselisihan yang ghair mustaqir. Perselisihan yang tidak bersifat permanen. Kalau perselisihannya perselisihan yang bersifat permanen, maka terjadinya ijma setelahnya tidaklah dianggap sebagai ijma. Dan pendapat yang kedua, dan apa yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, salah satu dari dua pendapat usuliyin, satu dari dua pendapat ulama usul fikih. Pendapat yang kedua mengatakan boleh saja, boleh saja di masa tabi'in terjadi satu kesepakatan, padahal di masa sahabat masalah tersebut masalah yang diperselisihkan. Maka boleh saja tabi'in mengambil salah satu dari pendapat yang ada di masa sahabat. Dan manfaat ijma' dalam kondisi ini, ayakuna hujatan ala man ba'dahu. Ini adalah hujah untuk generasi setelahnya. Sahabat khilaf dengan dalam beberapa pendapat, tabi'in ijma dalam salah satunya, mengambil salah satunya, maka tidak boleh bagi tabi'in untuk keluar dari ijma tabi'in. Itu faedahnya. Karena itu ada, maka itu menjadi hujah atas orang-orang setelahnya. Karena ini adalah pendapat setiap mujtahid di masa tersebut, di masa sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan hadza huwa qaulu rajih liquwati ma'khadhihi wa qila, dan pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua ini berkenaan dengan khilafun mustaqir. Kalimat di usul min ilmu usul wa qila istaratu dzalika, tidak disyaratkan hal itu. Ya, artinya apa? Boleh ada ijma setelah ada khilafun mustaqir. Maka pendapat kedua mengatakan boleh ada ijma setelah, meskipun telah ada khilafun mustaqirun. Fayasihu ayan aqida fil asir sani, maka boleh di masa yang kedua ijma terhadap salah satu dari pendapat-pendapat yang ada sebelumnya, dan menjadi hujah atas orang-orang setelahnya. Di catatan kaki, di cetakan yang kita baca, contoh ada ijma setelah ada khilaf mustaqir. Contohnya adalah masalah manakah yang lebih utama, Utsman ataukah Ali. Ini terdapat perselisihan di antara salaf, kemudian terjadi ijma bahasanya Utsman lebih mulia daripada Ali. Contoh yang lain adalah ada khilaf di masa sahabat tentang bolehkah nikah mut'ah antara Ibnu Abbas dan jumhur sahabat. Kemudian setelah itu terdapat ijma bahasanya nikah mut'ah itu haram. Maka diambillah pendapat jumhur sahabat. Maka ini contoh-contoh adanya nukilan ijma untuk masalah-masalah yang sebelumnya ada khilafun mustaqirun, perselisihan yang mapan dan permanen. Kemudian tentang qiyas, maka kemarin kita telah selesai membaca qiyas sampai qiyasul aqas. Kemudian ada catatan kaki di cetakan yang kita pakai, nukilan perkataan Ibnu Al-Qayyim. Beliau mengatakan qiyas itu ada dua macam, ada qiyasu tardin dan lawannya adalah qiyasu aqsin. Qiyas tardin artinya yaqtadi itsbatul hukmi fil far'i, ini mengatakan adanya hukum di kasus cabang karena adanya illah asal pada kasus cabang. Ini kebalikan dari qiyas tardin adalah qiyas aqsin. Qiyas kebalikan yang tadi berarti meniadakan hukum di kasus cabang karena tidak adanya illah padanya. Bahwa makna dia adalah makna perkataan fuqaha, hukum itu berputar mengikuti ilahnya, ada dan tidak adanya. Ketika ilahnya tidak ada, maka tidak ada hukumnya. Dan qiyas aqas, qiyas kebalikan itu aqwa, lebih kuat daripada qiyas syabah. Bahkan qiyas syabah fihi nadhar, itu bermasalah dalam pandangan usuliyin. Maka berkenaan dengan istilah tardun, maka kalau itu berkenaan dengan jenis-jenis qiyas, maka qiyas tardin itu kebalikan dari qiyas aqsin. Maka dikarenakan ucapan uf kepada qiyas tardin, semisal umumnya qiyas yang kita kenal, karena mengucapkan uf kepada orang tua itu haram karena dia menyakiti, maka nendang, mukul orang tua, nempeleng orang tua itu haram karena ada illah menyakiti. Ini namanya qiyas tardin. Qiyas aqs Ya, kemarin dicontohkan dengan masalah hubungan suami istri itu berpahala, alasannya itu adalah watak halal. Ya, maka zina itu berdosa, ya, karena dia adalah watak haram. Atau kebalikannya, kalau di hadis. Ya, bukti bahasanya hubungan suami istri itu halal karena dia adalah berpahala, bernilai sedekah karena dia watak halal. Ini dikiaskan dengan hubungan biologis karena dalam zina, yang ini bernilai dosa karena dia watak haram. Namun kalau di bab ilah, kalau di bab ilah maka ada istilah wasfu tardin. Wasfu tardin itu kebalikan dari munasib. Kebalikan dari munasib. Kemarin contohnya adalah kasus Barira. Kenapa dia punya hak untuk tidak lagi bersama suaminya? Sebabnya adalah karena suaminya itu budak. Itu wasfun munasib dalam kasusnya Barira. Wasfu tardin adalah karena mughis, suaminya Barira itu budak hitam misalnya. Itu namanya wasfu tardin. Maka bedakan dua hal ini. Istilah tardun di bab kias. Kalau di pembahasan macam-macam kias, maka tardun kebalikan dari akas. Sedangkan kalau di pembahasan illah, maka ada wasfu tardin itu kebalikan dari wasfun munasib. Ya, kemudian kita masuk pada bab baru yaitu ta'arud, pertentangan di antara dalil. Ta'rifu pengertiannya, at-ta'arud dalam bahasa Arab artinya takabul, saling berhadapan, tamannu' saling meniadakan. Secara istilah, dua dalil yang berhadapan, di mana satu dalil menyelisih dalil yang lain. Di catatan kaki, pada dasarnya dalil-dalil yang sahih tidak ada pertentangan di antaranya. Wa innama yasulu, namun yang terjadi adalah prasangka mujtahid, bahasanya dua dalil tersebut bertentangan. Maka realitanya tidak ada dalil bertentangan. Yang dimaksud dengan ta'arud pertentangan adalah dalam kacamata mujtahid. Ya, maka ta'arud itu adanya di pandangan mujtahid dan bukan ada pada dan tidak ada pada realita dalil. Dan kenapa mujtahid berpandangan dua dalil itu bertentangan? Maka ada sejumlah faktor. Boleh jadi al-kusur fil ilmi biha, karena keterbatasan pengetahuan. Boleh jadi karena keterbatasan pemahaman. Boleh jadi karena tidak maksimal dalam merenungkan dan menggali makna-maknanya. Kemudian macam-macam, kembali ke atas, macam-macam ta'arud ada empat macam. Macam yang pertama, di antara dua dalil yang bersifat umum. Maka kontradiksi di antara dua dalil yang dua-duanya sama-sama dalil umum itu terbagi menjadi empat rincian. Pertama, mungkin untuk dijamak. Mungkin untuk nama lain dari jamak taufik, mungkin ditaufik, yaitu mungkin dikompromikan di antara dua dalil tersebut. Caranya yuhmal, dimaknai kulun min huma, masing-masing dari keduanya dimaknai pada satu keadaan yang itu tidak membatalkan, tidak bertentangan dengan keadaan yang lain. Maka jika bisa demikian, yajibul jam'i, maka wajib melakukan kompromi. Di catatan kaki ditegaskan wa idza amkana al-jam'u lam yajuz ihdarul adillah. Jika memungkinkan untuk mengkompromikan dalil-dalil yang ada, maka tidak boleh menelantarkan dan tidak memakai satu dalil. Tidak boleh meninggalkan satu dalil karena memakai dalil yang lain. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini secara sekilas bertentang dengan surat Al-Qasas 56. Innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang, kepada orang yang engkau cintai. Maka sekilas bertentangan, namun ya, keduanya bisa dihamal, dimaknai dengan makna yang makna tertentu, sehingga keduanya tidak bertentangan. Maka kompromi di antara dua ayat ini, ayat pertama kita katakan maksudnya adalah hidayah dalalah atau hidayah ilmu, menunjuki kebenaran, dan ini satu hal yang tsabitah ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat yang kedua yang dimaksudkan adalah hidayah taufik untuk beramal. Yang hidayah semacam ini ada di tangan Allah Ta'ala, tidak dimiliki oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun yang lain. Yang kedua, jika tidak memungkinkan dikompromi, dipadukan, maka dalil yang belakangan itu menghapus dalil sebelumnya. In ulima tarikhu, jika sejarahnya diketahui, maka beramal dengan yang belakangan, dunal awal, dan tidak beramal dengan yang duluan. Contohnya firman Allah Ta'ala tentang puasa, Allah katakan wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa saat Ramadan lebih baik daripada membayar fidyah. Maka ayat ini tufidu isinya adalah at-takhyir, memberikan hak pilih antara memberi makan alias bayar fidyah dengan berpuasa, namun ma'atarjih, namun lebih disarankan untuk berpuasa. Kemudian terdapat firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapa yang hadir dan tidak bepergian di bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah dia puasa. Yang ayat ini 185 ini tufidu isinya ta'yin, menegaskan ta'yinu siyam, keniscayaan puasa. Niscaya tidak ada pilihan lain kecuali puasa. Adaan yang dikerjakan, adaan kebalikan dari qadha. Qadha itu mengerjakan di luar waktu, kalau adaan mengerjakan pada waktunya. Fi haqqi ghairil marid, yang ini berlaku untuk selain orang yang sakit dan musafir. Dan puasa tersebut ada statusnya qadha untuk musafir dan orang yang sakit. Maka dua ayat nampaknya bertentangan, 184 sama 185 itu sekilas bertentangan. Akan tetapi 185 itu lebih belakangan daripada 184 turunnya, bukan urutan ayatnya, namun juga turunnya. Sehingga ayat Al-Baqarah 185 itu menghapus isi kandungan Al-Baqarah 184. Ditambah ini didukung oleh hadis Salamah ibn Aqwa yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta selain keduanya. Langkah yang ketiga, jika tidak diketahui sejarah mana yang dalil duluan dan yang belakangan, maka beramal dengan yang lebih kuat. Ingkana hunaka murajihun, jika terdapat alasan untuk menguatkan salah satunya. Maka di sini kita jumpai bahasanya tidak ada tarjih kecuali harus ada murajih. Tidak bisa kita kuatkan salah satu kemungkinan kecuali ada murajih, alasan untuk menguatkannya. Dan jika dijumpai ada tarjih tanpa murajih, maka bisa dipastikan itu adalah taklid. Bisa dipastikan kalau itu taklid, dia mengikuti pendapat siapa yang dia mentepi gurunya atau yang lain. Karena dia tidak bisa ngasih paparan kenapa Anda pilih ini, dia tidak pilih itu. Padahal ada dua dalil dalam masalah ini. Ya, maka tarjih bila murajih itu menunjukkan kalau itu adalah taklid. Contohnya sabda Nabi tentang masalah apakah batal berwudu karena menyentuh kemaluan. Ada hadis Nabi, siapa yang menyentuh zakarnya, hendaklah dia berwudu. Kemudian hadis yang kedua, Nabi ditanya tentang seorang yang menyentuh zakarnya, apakah dia punya kewajiban berwudu. Maka Nabi katakan, lah tidak, karena zakar itu adalah potongan daging minka dari dirimu. Maka ini bertentangan dan tidak diketahui mana yang lebih yang belakangan. Maka kesimpulannya dirojihkan, dikuatkan hadis yang pertama. Apa pertimbangannya, apa murojihnya? Murojihnya ada empat. Yang pertama, liana ahwat. Karena berwudu setelah menyentuh kemaluan, nah ini pendapat yang lebih hati-hati. Murajih yang kedua, liana aktsaru turukan. Dari sisi sanad, tarjih dari sisi sanad. Kalau ahwat tadi, tarjih dari sisi konten hukum. Kemudian yang kedua, tarjih dari sisi sanad. Sanad hadis yang pertama lebih banyak daripada sanad hadis yang kedua. Kemudian murajih yang ketiga, wa musahihu akthar. Ulama yang menilai sahih hadis yang pertama jauh lebih banyak daripada ulama yang menilai sahih hadis yang kedua. Kemudian murajih yang keempat, li'annahu naqilun anil asli. Karena hadis yang pertama wajibnya berwudu karena menyentuh kemaluan, itu isinya adalah memindah dari hukum asal. Hukum asalnya adalah tidak batalnya wudu. Siapa yang menetapkan wudu batal, maka dia keluar dari hukum asal. Dan dalil yang memindah dari hukum asal, itu berarti dalam dalil tersebut terdapat tambahan ilmu yang tidak ada pada dalil yang lain. Dan langkah yang keempat, jika tidak dijumpai murajih, maka wajib tawakuf. Kata Ibnu Utsaimin, tidak dijumpai contoh yang tepat tanpa masalah untuk contoh tawakuf. Karena realitanya ya paling banter sudah selesai di tangan tarjih para ulama. Non seandainya seorang mustahid itu bingung, tidak bisa melakukan tarjih, tidak bisa menetapkan nasakh dan tidak bisa kompromi, maka sikap yang harus diambil adalah tawakuf. Kemudian macam yang kedua untuk ta'arud atau pertentangan adalah pertentangan di antara dua dalil spesifik, dua dalil khusus. Dan ini juga ada empat kategori. Yang pertama, mungkin untuk dikompromikan, dipadukan, maka wajib dikompromikan. Contohnya hadis Hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah di Mekah. Sama hadis Ibnu Umar, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Mina. Maka bisa dikompromikan dua hadis ini, biasanya sebenarnya Nabi telah salat zuhur di Mekah. Tatkala Nabi kembali ke Mina, Nabi mengulang sholat duhurnya. Biman bersama orang-orang yang ada di Mina, min ashabi dari kalangan sahabat-sahabat beliau. Kemudian yang kedua, jika tidak memungkinkan dipadukan, maka Dalil yang kedua itu menghapus dalil yang pertama jika diketahui mana yang lebih duluan dan mana yang lebih yang belakangan. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi wahai nabi, sehingga kami halalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau tunaikan mahar mereka, demikian juga budak-budak perempuan yang engkau miliki dari faik, dari harta rampasan perang yang Allah berikan kepadamu, dan kami halalkan untukmu menikah dengan anak pamanmu sendiri atau anak bibimu sendiri. Ini nampaknya bertentangan dengan ayat yang kedua, tidak halal bagimu menikah dengan wanita mimba itu setelah ini, dan tidak boleh mengganti mereka antabaddala bihinna, mengganti mereka dengan istri yang lain, walau a'jabaka husnuhun, meskipun kau terkagum dengan kecantikannya. Maka kompromi untuk dua ayat ini, fathaniyatu, maka ayat yang kedua, Al-Ahzab 52, menghapus ayat yang sebelumnya, Al-Ahzab 50. Demikian ala ahadil akwal, salah satu pendapat ulama dalam masalah ini. Maka boleh cuma nyontohkan, tidak memilih ini sebagai contoh yang pasti. Menurut salah satu pendapat, berarti ada pendapat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jika tidak mungkin untuk menetapkan manakah yang terhapus, maka beramal dengan yang rajih. Syaratnya in kana hunaka murajjih, jika ada alasan dan faktor untuk melakukan tarjih. Contoh hadis Maimunah, Maimunah mengatakan bahasanya Nabi menikahi dirinya dalam keadaan Nabi sudah tahallul dari umrah, yaitu umrah tahun 7 Hijriah. Ditambah hadis Ibn Abbas, ini berhadapan dengan hadis Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan masih ihram, belum tahallul. Yang rajih adalah isi kandungan hadis yang pertama. Apa murajihnya? Apa alasan untuk melakukan tarjih? Yang pertama, alasan yang pertama, karena Maimunah adalah pemilik kisah. Karena Maimunah statusnya adalah pelaku sejarah, dia sendiri yang menjalani pernikahan tersebut, maka dia lebih tahu tentang Adrabiha, lebih tahu daripada Ibnu Abbas yang kita katakan dia apa, saksi sejarah, penonton sejarah. Mana yang lebih valid keterangannya? Pelaku sejarah. Alasannya kedua, hadis Maimunah dikuatkan oleh hadis Abu Rafi. Sehingga Nabi sallallahu Abu Rafi mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan sudah halal dari ihramnya, sudah tahallul. Kata Abu Rafi, aku adalah penghubung di antara keduanya. Nah, ini juga pelaku. Ini pelaku, maka keduanya Maimunah dengan juga Abu Rafi lebih paham duduk permasalahan sebenarnya. Kemudian yang keempat, langkah keempat, jika tidak dijumpai murajih, maka sikap yang benar adalah tawakuf, adalah no comment ya, tentang masalah tersebut, dan tidak dijumpai contoh yang kuat, contoh yang pas, betul-betul pas untuk ini. Kemudian macam yang ketiga dari macam-macam ta'arud, ayakuna ta'arud, bahasanya pertentangan itu diantara dalil am dan khas. Maka di sini dalil amnya ditakhsis dengan dalil yang bersifat khusus. Contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi masaqati sama'u al-usuru, hasil pertanian yang saqati sama, pengairannya dengan asama air hujan, zakatnya 1/10. Dan ma di sini ma mausuliyah, maka yufidul umum, maka ini menunjukkan semua hasil pertanian kena zakat, menunjukkan seberapapun besarnya hasil pertaniannya wajib kena zakat tanpa menimbang nisab, karena ma Sehingga ini bertentangan dengan dalil khusus yang mengatakan tidak ada fi maduna khamsati ausukin. Kalau jumlah kurang dari 5 wasak tidak terdapat sedekahun kewajiban zakat. Maka kita katakan hadis yang yukhassas al-awwal, hadis yang pertama kita takhsis dengan hadis yang kedua. Kesimpulannya, tidak wajib zakat illa kecuali untuk hasil pertanian yang jumlah hasil panennya sampai 5 wasak. Dan wasak itu ukuran takaran. Maka ini menunjukkan bahasanya hasil pertanian yang kena zakat adalah hasil pertanian yang di masa Nabi dia ditransaksikan dengan cara ditakar dan bukan ditimbang. Kemudian macam yang keempat, ayakuna ta'arud kontradiktif, itu terjadi di antara dua nas. Ya, masing-masing dari dua nas ini a'amu lebih luas daripada yang lain dari satu sisi, non lebih sempit dari sisi yang lain. Masing-masingnya demikian. A dan B, A ini lebih luas dari satu sisi, A lebih luas daripada B. Namun dari sisi yang lain, A itu lebih sempit daripada dalil B. Demikian juga dalil B, di satu sisi dia lebih luas daripada dalil A, di sisi yang lain dia lebih sempit daripada dalil A. Maka ketika terjadi kontradiktif semacam ini, ada tiga rincian. Ayakum madalilun, terdapat dalil, berarti dalil yang ketiga, terdapat dalil eksternal yang menunjukkan takhsis umumi ahadihima, keumuman dari salah satu dari dua dalil tersebut bil akhar dengan yang lain. Jika ada faktor eksternal, dalil eksternal yang menunjukkan demikian, maka kita lakukan takhsis. Contohnya firman Allah Ta'ala, dan para suami yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri, maka istrinya menunggu selama 4 bulan 10 hari. Maka di sini kemudian ini punya sisi pertentangan dengan at-talaq ayat yang keempat. Wanita-wanita yang dalam kondisi hamil, ajalnya batas waktu menunggunya sampai melahirkan. Maka dalil yang pertama surat Al-Baqarah itu sempit. Kenapa? Karena dia khusus tentang orang yang ditinggal mati. Namun dari sisi yang lain dia luas, karena dia mencakup ditinggal mati dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Kemudian ayat yang kedua atau lak ayat yang keempat itu di satu sisi dia sempit. Kenapa? Fil hamil, khusus membahas wanita hamil, wanita dalam kondisi hamil. Di sisi yang lain dia ammatun, dia luas, berlaku untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya. Ya, maka yang jadi permasalahan, bagaimanakah kalau ditinggal mati dalam kondisi hamil? Ya, ditinggal mati dalam kondisi hamil, itu pakai Al-Baqarah. Kalau pakai Al-Baqarah, karena ditinggal mati, berarti 4 bulan 10 hari. Ataukah pakai At-Talaq? Ya, pakai at-talaq. Kalau pakai at-talaq ayat yang keempat, berarti yang jadi tolak ukur adalah melahirkan, baik 4 bulan 10 hari ataukah kurang dari itu ataukah lebih dari itu. Ya, maka kasus ini ditinggal mati dalam kondisi hamil itu bisa dianalisis pakai Al-Baqarah dan bisa dibaca dan dianalisis pakai At-Talaq. Nah, yang benar yang mana? Yang benar kita pakai yang mana? Ya. Maka ada sebagian ulama, ya, karena tidak tahu ada dalil eksternal, mungkin karena tidak tahu ada dalil eksternal dalam masalah ini, ada dalil ketiga dalam masalah ini, dan mengatakan bahasanya ditinggal mati dalam keadaan hamil, masa idahnya mana yang lebih panjang? Mana yang lebih panjang? Pakai 4 bulan 10 hari ataukah pakai melahirkan? Oh, ketika ditinggal mati dalam keadaan hamil, usia kehamilan sudah 9 bulan. Ya, maka berarti pakai 4 bulan 10 hari. Tapi ketika ditinggal mati dalam keadaan hamil, namun usia kehamilan baru 2 bulan. Maka nanti pakai melahirkan, mana yang lebih, sehingga yang dipakai mana yang lebih panjang. Ini ijtihad, di antaranya adalah sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Yang ini ijtihad ini, pendapat ini dimungkinkan karena tidak mengetahui adanya dalil yang ketiga. Yang dalil ketiga ini mengajari kita yang tepat kasus di atas itu dianalisis pakai dalil yang mana. Ya, sebagian disampaikan di sini, lakin dala dalilu, akan tetapi terdapat dalil yaitu hadis. Alat taksisi umumil ula, bahasanya ya, keumuman dalil yang pertama itu dibawa kepada yang khusus yang ada pada dalil kedua. Ya, maka yang dimenangkan adalah bahasa yang lain. Yang dimenangkan adalah At-Talaq ayat yang keempat. Yang dimenangkan cara baca kasus tersebut adalah dengan At-Talaq ayat keempat. Karena hadisnya mengatakan ada seorang sahabi yang namanya Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan setelah wafatnya suaminya bilayalin, beberapa hari saja. Ya, wafatnya suaminya wafat, tidak sampai seminggu dia melahirkan. Fa'adinalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ya, izinkan Subai'ah untuk menikah. Karena boleh saja orang itu menikah dalam keadaan nifas. Sebagaimana orang itu boleh saja menikah dalam keadaan pengantin perempuannya dalam keadaan haid. Yang tidak boleh adalah ngumpuli wanita dalam kondisi nifas dan atau dalam kondisi haid. Akad nikah dengan wanita dalam kondisi nifas atau dalam kondisi haid boleh-boleh saja. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, maka masa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan. Baik dia ditinggal mati oleh suaminya ataukah dicerai. Kemudian yang kedua, wa ilam yakum dalilun, jika tidak terdapat dalil eksternal, dalil tambahan yang mengkhususkan keumuman salah satu dari dua dalil dengan yang lain, maka beramal dengan mana yang lebih kuat. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai kecuali setelah dia sholat dua rakaat. Maka perintah untuk sholat tahiyatul masjid di sini bersifat umum, baik masuk masjid di waktu terlarang sholat ataupun tidak. Dan kita jumpai hadis yang kedua, tidak ada sholat setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari, dan tidak ada sholat setelah selesai sholat asar sampai tenggelam matahari. Maka hadis pertama khusus membahas bersifat sempit, yaitu hanya membahas masalah sholat tahiyatul masjid. Namun dia bersifat luas dalam masalah waktunya. Maka diperintahkan untuk sholat dua rakaat, baik masuk masjid di waktu terlarang sholat ataupun tidak. Sedangkan hadis yang kedua itu sempit dalam masalah waktu. Ba'dal asar sama ba'dal subuh tidak boleh sholat. Namun bersifat umum dalam masalah sholatnya. Di situ larangan sholatnya bersifat umum, baik sholat sunnah ataupun sholat nadar ataupun sholat sholat fardu yang belum atau umum, baik itu sholat sunnah, dan sholat sunnah itu apakah sholat sunnah mutlak ataukah sholat sunnah dhatul asbab umum. Tidak boleh sholat. Ini khusus sempit masalah waktu, namun umum dari sisi sholatnya. Yaitu semua sholat, sholat nadar ataukah kemudian sholat qadha ataukah kemudian sholat sunnah, baik sholat sunnah mutlak ataukah sholat sunnah dhatul asbab. Sehingga karena umum mencakup tahiyatul masjid dan non tahiyatul masjid. Akan tapi yang lebih kuat keumuman dalil yang kedua itu kita taksis dengan dalil yang pertama, sehingga jadinya boleh tahiyatul masjid di waktu-waktu terlarangnya salat. Hukum boleh ini di waktu terlarang untuk mengerjakan sholat secara umum. Wa inna marajahna dzalik, kita rajihkan hal ini li'anna taksisa umum ithani qad thabatat bi ghairi tahiyatil masjidi ka qada'il mafrudati wa i'adatil jama'ati fadha'ufa umumuhu. Ini tarjihnya. Karena mentaksis keumuman dalil yang kedua, adanya pengecualian-pengecualian pada keumuman dalil yang kedua, qad thabata itu ada dalam kasus non tahiyatul masjid. Qada'il mafrudati, semacam qada' salat fardu, qada' salat fardu, misalnya orang sudah selesai salat asar, setelah selesai salat asar dia ingat ternyata dia belum salat duhur, ya sudah, maka dia salat duhur ketika itu. Berarti larangan salat setelah asar tidak berlaku dalam kasus ini. Demikian juga i'adatul jama'ah, mengulang salat jama'ah. Di hadis ada orang yang sudah salat di rumahnya atau di tendanya, dia sudah salat subuh kemudian ke masjid, Nabi sedang salat subuh, dan orang ini diam saja tidak salat. Setelah itu Nabi tegur, setelah selesai salat Nabi tegur, Nabi ajari agar meskipun dia sudah sholat subuh sampai di masjid kok situ sedang sholat, maka Nabi perintahkan dia untuk tetap ikut sholat. Berarti apa yang terjadi? Sholat subuh. Berarti ini larangan sholat setelah subuh dalam kasus ini tidak berlaku. Ya, demikian juga sholat sedekah. Ketika selesai sholat datang orang yang belum sholat dan dia sendirian, maka Nabi katakan menyata sedak ala hadha, siapa yang mau bersedekah dengan namanya dia sholat. Jika ini sholatnya sholat duhur, sholatnya sholat subuh, sholat asar, maka yang terjadi dia sholat lagi setelah selesai sholat duhur dan asar, setelah selesai sholat subuh dan asar. Sehingga larangan sholat di waktu-waktu tertentu ini setelah subuh dan setelah asar, itu larangannya itu tidak kokoh, tidak kuat, karena banyak yang sudah mengalami pengecualian. Fadha'ufa umumuhu. Kekuatan umum dari hadis larangan salat di waktu ba'da subuh dan ba'da subuh itu kekokohan sisi umumnya itu tidak kokoh. Itu tidak kokoh. Buktinya ini mendapatkan pengecualian, itu dapat pengecualian, ini dapat pengecualian. Sudah banyak mengalami pengecualian, maka ya sudah kita tambahi sekalian. Kita tambahi sekalian, kita kecualikan sholat tahiyatul masjid, kita kecualikan ya, dan sholat-sholat sunnah yang lain yang disebut dengan sholat-sholat sunnah datul asbab, sholat-sholat sunnah yang punya sebab. Ini adalah kebalikan dari sholat sunnah mutlak. Contohnya tahiyatul masjid, contohnya sholat sunnah setelah selesai setelah berwudu dan yang lain. Wa ilam yakum dalilun, jika tidak terdapat dalil, tidak pula faktor untuk melakukan tarji, ditaksis untuk mengkhususkan keumuman salah satu dalil dengan yang lain, maka wajib beramal bikulin minhuma dengan masing-masing di dari keduanya dalam perkara, dalam kasus yang tidak dipertentangkan. Kendan tawakuf dalam kasus yang keduanya bertentangan di dalamnya. Dan ini semua ta'arud, ini semua pertentangan dalil ini semuanya adalah ada di pikiran mujtahid, bukan dalam realita. Maka di paragraf yang terakhir, akan tapi ingat, tidak mungkin terjadi pertentangan di antara nas finafsil amri dalam realitas senyatanya, dalam bentuk yang tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkin nasakh dan tidak mungkin tarji. Karena kita memiliki iman, mengimani bahasa nas tidak mungkin bertentangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan menyampaikan sehingga yaqa' dalika, terjadi hal itu yaitu pertentangan bihasabi menurut pandangan mujtahid, li kusur, karena kekurangan yang ada pada dirinya, kekurangan ilmu atau kekurangan pemahaman atau tadi kurang maksimal dalam melakukan tala'ah. Wallahu a'lam. Dan untuk melakukan tarjih, maka ada hal yang penting sekali untuk melakukan tarjih adalah at-tartib bainal adillah, mengetahui urutan dalil. Ini satu hal yang sangat-sangat vital, satu hal yang sangat-sangat penting untuk bisa melakukan tarjih. Karena urutan ini nanti menjadi dasar, menjadi muraji, jadi faktor untuk melakukan tarji. Maka idza tafaqat, jika seragam dalil-dalil yang lewat, yaitu ayat Al-Quran, hadis Nabi, ijma' dan qiyas, sepakat atas satu hukum, atau infarodah bersendirian salah satu dalil tanpa dilawan oleh dalil yang lain, maka wajib menetapkan hukum. Dan jika terjadi pertentangan dalil dan memungkinkan kompromi, wajib kompromi. Jika tidak memungkinkan kompromi, maka beramal dengan nasakh, melakukan penghapusan, intamat surutuh, jika lengkap syarat-syarat untuk melakukan penghapusan. Apa itu syarat nasakh? Kita bahas di bab sebelumnya, yaitu terjadi pertentangan yang tidak bisa dikompromikan, kemudian diketahui manakah yang belakangan dan manakah yang duluan, dan itu berkenaan dengan hukum dan bukan berita. Nah, maka jika tidak memungkinkan melakukan nasah, maka wajib tarji. Dan hal yang penting dalam tarji adalah mengetahui urutan dalil, sehingga kita tahu mana yang harus dimenangkan, didahulukan, dan mana yang dibelakangkan. Fayurajah minal kitab wa sunnah, maka ayat Al-Quran dan hadis yang mengalami pertentangan itu kita kuatkan an-nas ala dhahir. Jika dijumpai ini nas mengatakan demikian, ada dalil kedua namun dia cuma dhahir menunjukkan demikian, maka nas didahulukan daripada zahir. Kemudian zahir didahulukan daripada mu'awal. Kemudian dalil mantok itu dimenangkan daripada dalil mafhum. Kemudian yang menetapkan, yaitu yang mendatang, ya menetapkan itu didahulukan ala nafi daripada yang meniadakan. Kemudian yang memindah dari hukum asal itu lebih dimenangkan daripada yang mempertahankan hukum asal. Kenapa? Karena bersama dalil yang memindah dari hukum asal terdapat tambahan ilmu yang tidak dimiliki, tidak dimiliki oleh dalil yang mempertahankan hukum asal. Kemudian dalil umum yang keumumannya itu terjaga, yaitu yang tidak mengalami takhsis, itu lebih dimenangkan daripada dalil umum yang keumumannya mengalami takhsis. Contohnya baru saja, masalah larangan sholat di waktu-waktu yang terlarang dengan sholat tahiyatul masjid. Maka sholat tahiyatul masjid, perintah untuk sholat tahiyatul masjid ketika masuk satu masjid itu umum di waktu kapanpun dan tidak mengalami takhsis. Sedangkan larangan sholat, larangan sholat setelah duhur, setelah subuh atau setelah asar itu tadi mengalami banyak takhsis. Maka keumuman yang ada padanya itu keumuman yang lemah. Sedangkan umum yang ada pada sholat tahiyatul masjid itu tidak mengalami pengecualian sehingga dia lebih kokoh. Maka dia lebih dimenangkan daripada keumuman yang sudah mengalami banyak pengecualian. Kemudian dalil yang sifat al-qabul, faktor-faktor untuk menerimanya lebih banyak, itu dimenangkan daripada yang kurang. Contohnya tadi tentang masalah menyentuh kemaluan. Maka hadis yang mengatakan batal itu memiliki sifatul qabul yang lebih banyak, yaitu jalurnya lebih banyak, ulama yang mensahihkan lebih banyak. Maka dia dimenangkan daripada yang kurang. Kemudian pemilik kisah lebih didahulukan daripada yang bukan pemilik kisah. Tadi kasus nikahnya Maimunah dengan Nabi, maka keterangan dari pemilik kisah dalam hal ini Maimunah lebih kita utamakan daripada yang bukan pemilik kisah, yaitu Ibnu Abbas. Sedangkan dalam masalah ijma, yuqaddam, maka didahulukan dalam masalah ijma, ijma yang qat'i daripada ijma yang dhanni. Dalam bab qiyas, maka lebih didahulukan qiyas yang jali daripada qiyas yang khafi. Kemarin telah kita bahas, qiyas itu disebut qiyas jali manakala ilahnya itu mansus alaih berdalil, atau qiyasnya ilahnya adalah satu hal yang disepakati. Ya, sebelumnya di ada catatan kaki di halaman 83 tentang mantuk dan mafhum. Mantuk adalah madalla 'ala lafdhu fi mahalin nutqi, adalah kandungan lafaz fi mahalin nutqi yang diucapkan. Bahasa yang lainnya yang lebih enak, al-makna al-mustafad min lafzi, makna dan pesan yang disimpulkan dari teks. Sedangkan mafhum madalla 'ala lafdhu adalah kandungan lafaz, kandungan teks, namun tidak fi mahalin nutqi, tidak dalam teks yang diucapkan. Bahasa yang lain, dia adalah makna dan pesan mustafad yang disimpulkan min haisu sukut al-lazim lil lafzi, di sisi min haisu, dari sisi dia didiamkan, tidak dibahas oleh teks, namun dia al-lazim lil lafzi, namun dia menjadi konsekuensi dari teks. Contohnya, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan, Allah akan pahamkan dia masalah agama. Di sini kita jumpai mantuk dan mafhum. Mantuknya adalah orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah akan buat dia orang yang faham agama. Mafhumnya disebut dengan mafhum kebalikan, Orang yang tidak Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan, tidak akan Allah fahamkan masalah agama. Dan tadi ada catatan untuk al-muthbit didahulukan daripada an-nafi. Kenapa? Li'an al-muthbita, karena yang menetapkan dia memiliki tambahan ilmu. Adapun yang meniadakan, maka boleh jadi dalil itu meniadakan sesuatu li'adami ilmihi bi, karena dia tidak punya pengetahuan tentangnya. Ya, maka tadi yang sudah kita sampaikan contohnya, sifatul qabul tadi, sahibul kisah sudah, kemudian al-am al-mahfuz sudah ada contohnya, al-muthbit al-nafi, ya, al-muthbit al-nafi tadi contohnya di masalah batal, ya, batal wudu karena atau itu contoh untuk nakil anil asli, ya, dalil yang menukil memindah dari hukum asal. Contoh yang lain akan saya ambilkan dari ini, Sarah Al-Usul min Ilmul Usul, yang berjudul Takribul Husul. Contoh untuk yuraja al-asal nas ala zahir, maka nas didahulukan daripada zahir, karena nas itu sesuatu yang tidak mengalami makna, kemungkinan makna yang lain, lain halnya dengan zahir. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lautan, bahasanya laut itu at-tahuru ma'uhu, ya, suci airnya, al-hilu maitatuhu, halal bangkainya. Maka hadis ini nas, ya, bolehnya, halalnya memakan bangkai hewan air. Karena yang dimaksud laut dalam istilah syariat itu adalah laut dan danau, sungai, itu semua disebut al-bahar. Maka itu lebih dimenangkan daripada zahir dari firman Allah Ta'ala, innama hurima alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Maka diharamkan atas kalian bangkai menunjukkan haramnya semua bangkai, termasuk diantaranya bangkai hewan laut. Namun haramnya bangkai hewan laut berdasarkan hurimat alaikumul maitatu itu cuma kemungkinan. Kemungkinan besar berdasarkan keumuman dalil. Sedangkan halalnya, maka dia statusnya zahir. Sedangkan halalnya bangkai hewan air, nas, karena ada dalil khusus dalam masalah ini. Dan contoh zahir dimenangkan daripada mu'awal. Kenapa dimenangkan? Karena zahir itu adalah dalil yang rajih, yang kuat dengan dirinya sendiri. Sedangkan mu'awal adalah makna yang rajih karena adanya dalil eksternal, faktor eksternal. Contoh hadis Nabi tentang jual beli, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar untuk membatalkan transaksi yang namanya khiyar majelis malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari tempat transaksi, dari majelis transaksi. Majelis transaksi ini maksudnya tempat transaksi, boleh jadi tempat transaksi tersebut sambil duduk ataupun transaksinya sambil berdiri, itu semuanya disebut majelis. Meskipun majelis arti asalnya adalah tempat duduk. Ya, maka zahir hadis ini menunjukkan bahasa yang dimaksudkan adalah, yang dimaksudkan dengan mutabayyi'aini itu adalah penjual dan pembeli memiliki hak khiyar ba'da tamamil aqdi, setelah selesainya akad, setelah terjadinya deal, setelah terjadinya deal, akad sudah terjadi. Karena setelah deal itu barulah orang itu dikatakan penjual dan pembeli. Sedangkan wakil dan ada yang berpendapat bahasanya yang dimaksud bayyani adalah dua orang yang tawar-menawar, yang sedang melakukan tawar-menawar. Maka orang yang sedang tawar-menawar itu bisa tidak jadi beli sampai mereka berpisah dalam keadaan sudah melakukan kepastian transaksi. Maka di sini tafsiran yang pertama itu kita menangkan. Ini arjah. Tafsiran yang pertama bahasanya yang dimaksud dengan bayi'ani adalah penjual dan pembeli setelah deal. Ini kita menangkan dengan alasan itu makna zahir. Sedangkan makna yang kedua, bayi'ani diartikan dengan orang yang melakukan tawar-menawar, maka ini takwil. Maka dia mu'awal. Dan kaidah mengatakan zahir arjah, makna zahir lebih kuat daripada mu'awal. Kemudian mantok dimenangkan daripada mafhum. Contohnya adalah hadis Aisyah. Ada hadis Aisyah yang mengatakan, menegaskan, dulu mahram karena persusuan itu adalah 10 kali persusuan. Setelah itu dihapus, cukup dengan 5 kali persusuan telah terjadi kemahraman. Dalam hadis riwayat Muslim. Nah ini mantuk. Tegas mengatakan 5 kali persusuan menyebabkan kemahraman. Ini lebih dimenangkan daripada mafhum, yaitu mafhum mukhalafah dari hadis. Ada hadis yang bunyinya, tidaklah memahramkan 1 hisapan atau 2 hisapan. Maka 1 atau 2 hisapan tidak memahramkan. Maka mafhumnya, kalau 3 hisapan berarti memahramkan. Dan ini mafhum. 3 hisapan itu mafhum. Karena mantuknya cuma menegaskan 1 hisapan tidak memahramkan. 2 hisapan, 2 kali persusuan tidak memahramkan. Sampai di situ mantuknya. Mafhumnya 3 kali hisapan berarti memahramkan. Ada, maka itu mafhum. Dan ini berlawanan dengan mantuk. Mantuk mengatakan 5 kali persusuan itulah yang memahramkan. Maka hadis tersebut kita lebih menangkan daripada hadis yang kedua. Oleh karena itu kita katakan yang rajih adalah pendapat Al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahasanya kemahraman itu terjadi manakala 5 kali persusuan. Itu lebih kuat daripada pendapat ulama yang mengatakan 3 kali persusuan itu memahramkan. Kemudian musbit itu didahulukan daripada an-nafi karena bersama yang menetapkan itu terdapat tambahan ilmu. Contohnya hadis Aisyah radhiallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan 7 rakaat dan beliau duduk tasahud awal di rakaat ke-6 kemudian tasahud akhir di rakaat yang ke-7. Ini lebih dimenangkan daripada hadis Ummu Salamah yang mengatakan bahasanya Nabi witir 7 rakaat dan tidak duduk kecuali di rakaat ke-7. Maka ada 2 hadis sama-sama membahas witir 7 rakaat. Hadis Aisyah mengatakan bahasanya Nabi duduknya di rakaat ke-6 dan rakaat ke-7, yaitu duduk tasahudnya. Hadis Ummu Salamah cuma mengatakan Nabi duduk di rakaat ke-7. Maka di sini ada yang menetapkan tasahud awal di rakaat ke-6 itu hadis Aisyah. Dia menetapkan sesuatu yang didiamkan, sesuatu yang ditiadakan oleh dalam hadis Ummu Salamah. nakil tadi sudah, ya. Kemudian yang lain, ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan sore hari ini. Dua bab, yaitu bab tartibul tartib bainal adilah dan bab sebelumnya ta'aruf. Demikian, wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.